Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan kita baik. Tahu tangan kanan kita di dada kita. Tuhan Engkau baik. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang mengasihi. Dan Dia Allah yang menyertai. Saya bisa mengasihi dari jauh. Saya bisa mencintai dari jauh. Tapi menyertakan hanya satu. Dia turut beserta kita. Ya, kenyataan Tuhan itu, makanya Tuhan pakai paling sering pakai istilah gembala ya, menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya, gembala itu selalu dekat dengan dombanya. Ya. Nah, sepanjang apa tahun 2024 ini kita belajar karakter ilahi ya, kita belajar tentang siapa Tuhan. Nah, bulan Agustus ini kita masuk ke dalam bulan His Wonders, katakan keajaiban Tuhan, ya, kedahsyatan Tuhan. Ya. Kita sering sekali ada lagunya ya, You are awesome in this place, mighty God. Ya, Engkau sangat menakjubkan. Ya, dan kita akan belajar hari ini janji Tuhan tentang kebesaran dan kedahsyatan yang ada bagi kita. Nah, kalau kita pikir tentang keajaiban Tuhan, kadang-kala kita melihat sesuatu yang dahsyat, yang perlu usaha dari kita untuk mempersiapkannya. Karena kita selalu manusia yang sosial, ya kita manusia yang selalu bergerak. Kalau kita inginkan sesuatu yang besar, persiapannya harus besar. Padahal di dalam Tuhan kuncinya sederhana. Ya, kita akan lihat nanti keajaiban Tuhan itu justru ada ketika kita tenang di hadapan Tuhan. Ya. His wonder selalu berhubungan dengan the Sabbath, ya, hari peristirahatan. Tuhan mau, karena kalau kita lihat, kita nggak ada ambil bagian dalam karya penciptaan, benar? Kan semua yang menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan di hari ketujuh setelah semuanya itu sungguh amat baik, sungguh amat sungguh baik, dan akhirnya sungguh amat baik ketika manusia dijadikan di hari ke-6, hari ke-7 Tuhan istirahat. Nah, kita menikmati Sabat adalah menikmati hasil kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Ingat cerita Marta dan Maria. Menikmati kebaikan Tuhan adalah duduk bersimpu di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya, selalu dekat diasosiasikan dengan penyertaan Tuhan. Dekat ya. Ingat, penyertaan Tuhan itu melambangkan kedekatan. Ya, Tuhan mengasihi, oke. Okay. Tuhan bisa mengasihi dari jauh. Tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan ada di kita, sama-sama kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama kita, kita nggak perlu khawatir tentang penyediaan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir tentang perlindungan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir tentang apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ada pimpinan Tuhan di situ. Dia gembala. Dia memimpin di depan kita. Kita ini domba. Domba dipimpin dengan gembala di depan. Domba mengikuti. Ya. Kalau kambing beda. Kambing itu nggak mau ngikut. Dia mau di depan. Dipecuk kiri kanan oleh gembalanya. Gembalanya di depan. Kalau kambing gitu. Ya. Nah, tapi kita kawanan domba. Amin. Katakan dengan tangan kanan kita di hati, saya ini domba. Saya bukan kambing. Di hadapan Tuhan, kita ini adalah dombanya Tuhan. Ya, domba itu dirangkul Tuhan. Jangan, kamu nggak pernah lihat di toko buku rohani gambaran domba yang hilang, bukan kambing yang hilang. Domba yang hilang. Ya. Domba yang hilang. Nah, kita akan belajar sepanjang bulan Agustus ini, ya, kita akan belajar tentang keajaiban Tuhan yang selalu dekat dengan asosiasi Sabat, ya, beristirahat di hadapan Tuhan, menikmati keajaiban Tuhan. Firman-Nya di Yosua 3 ayat 5. Ya, kalau ada yang bisa buka Alkitab, Yosua 3 ayat 5, ini kunci dari firman kita hari ini. Yosua 3 ayat 5. Ya, ini ayat emasnya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Ini janji Tuhan ketika Dia menyertai Yosua demi dari kemenangan demi kemenangan. Ya. Setiap suku yang dikalahkan pada akhirnya dijanjikan Tuhan ketika mereka mau bertempur dengan lawan yang lebih susah lagi, ya. Dia sempat kalah, ya. Tuhan bangkitkan lagi Yosua. Kita belajar dari firman-firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, ya. Akhir Tuhan menjanjikan kepada Yosua, dia akan pasti memenangkan peperangannya melawan musuh-musuhnya. Dia dikatakan di dalam Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Tuhan ingin melakukan perbuatan yang ajaib. Ya. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu ini berkata tentang kita masuk dalam istirahatnya Tuhan. Sama seperti Tuhan masuk ke dalam hari ketujuh, lalu Tuhan istirahat. Tuhan mau mengkuduskan satu hari untuk Tuhan, di mana kita tenang di hadapan. Ya, sebab besok, katakan besok. Ya, besok itu adalah langkah iman untuk percaya, walaupun secara mata fisik kita belum melihat, kita sudah melihat secara rohani akan terjadi. Ya, itu memakai langkah iman. Ya. Yang terakhir kali pastor lagi baca firman Tuhan, ya, satu hari satu pasal. Kebetulan hari ini mulai lagi dari Matius ke 1. Ini udah 6 kali muter mata Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Matius yang kita baca lagi pasal 1, udah yang ke-6 kali, ya. Terus kita gali setiap firman Tuhan satu pasal, ya. Selalu Tuhan bicara dengan bahasanya, ya. Di situ dikatakan tentang bagaimana Yusuf takut. Kenapa kita tahu Yusuf takut? Ya, karena malaikatnya berkata, "Jangan takut." Ya, kenapa? Karena dia bingung waktu itu, apakah dia harus melangkah. Tapi ketakutan Yusuf diganti dengan langkah iman. Dia tetap mau mengambil Maria sebagai istri. Ya. Tuhan menguatkan Yusuf lewat malaikatnya. Karena dikatakan Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Ya, perbuatan Yusuf di mata Tuhan baik. Dan Tuhan pilih Yusuf karena dia hatinya tulus. Bayangkan saudara, malaikat berkata, "Tenang, anaknya ini adalah Roh Kudus, ya, bukan salah Maria." Jadi melangkah iman itu menggenapi ancangan bagian dari kerajaan surga. Ya, bayangkan Yusuf mengambil bagian penting dalam karya keselamatan karena anak yang dilahirkan di Alkitab bilang dikatakan di pasal 1 itu engkau akan namakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan umat manusia. Bayangkan, ya, kita dijanjikan Tuhan, setiap dari kita besok, dikatakan, berkatalah firman Tuhan kepada Ronald, berkatalah firman Tuhan kepada Pak Jack, Bu Linda, Lydia, Pak Awe, dan Bu Ina, berkatalah firman Tuhan kepada kita semua, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Kuncinya kita harus masuk dalam kekudusan Tuhan. Harus ada waktu di mana kita beristirahat. Kalau saudara ingin masuk melihat keajaiban, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup. Ya. Keajaiban Tuhan itu nggak perlu kita usahakan. Tadi pastor belum selesai waktu menggambarkan Maria dan Marta. Marta mengusahakan kebaikan dan berkat Tuhan, benar? Dia jungkir balik, kerja sana, kerja sini, akhirnya stres. Dan kalau orang udah stres, saling menuduh. Dia sekali ngomong, nuduh 2 kali. Tuhan, kamu nggak peduli sama yang nuduh Tuhan ya, ya kan kita akan berontak, kita malah menghakimi Tuhannya sendiri dihakimi. Engkau tidak peduli, ya kan? Aku udah capek-capek, Maria cuma duduk di situ, tapi Tuhan bela dia. Nah, di hari itu siapa yang bisa bersaksi bahwa Tuhan itu ajaib? Ya, Maria duduk bersimpuh, tapi dia dinubuatkan tidak ada satupun yang diambil, dia sudah ambil yang terbaik. Bayangkan saudara duduk kudus di hadapan Tuhan, terus Roh Kudus berbicara bahwa apa yang kau lakukan itu adalah yang terbaik yang telah kau pilih. Dan gak ada satupun yang bisa diambil dari kau. Tahukah saudaraku, kekudusan dan waktu istirahat kita yang kudus di hadapan Tuhan, gak ada yang bisa diganggu gugat oleh si iblis. Berarti apa, saudara? Kalau kita mau apa melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita, kuncinya justru kita masuk dalam waktu istirahat, waktu teduh kita. Ya, karena waktu teduh itu kita mengambil yang terbaik dari Tuhan. Karena ketika kita mengambil yang terbaik dari Tuhan, tidak ada satupun dikatakan dalam firman Tuhan yang bisa mengambilnya dari kita. Berarti apa? Enggak ketakutan, enggak kekhawatiran, enggak keraguan-raguan, atau kecemasan, atau ketakutan akan masa depan, atau uang besok dapat dari mana untuk sekolah anak misalnya, atau gimana market gonjang-ganjing kah? Nggak ada yang bisa mengambil waktu terbaikmu dengan Tuhan. Artinya apa? Iman kita akan selalu diisi penuh, nggak ada tempat di hati kita untuk ketakutan, kekhawatiran. Amin. Mari kita refleksikan di hadapan kita. Di bulan Agustus ini, bulan keajaiban Tuhan. Apakah ada ruang lingkup di hati kita yang masih kita izinkan tuh yang namanya ketakutan masuk? Ya, mungkin ketakutan itu sangat tipis bungkusannya. Mungkin nggak kelihatan ketakutan, tapi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mikir, otak kita mikir. Bunganya cukup nggak ya? Kalau mau beli ini, aku ini cukup nggak ya? Anakku besok sini mau sekolah. Terus mikir. Ya. Itu menggantikan iman. Ujung-ujungnya kalau kita telaah itu karena kita takut. Nggak cukup. Benar? Takut nanti gimana? Kalau besok udah nggak kerja atau mesti pensiun, gimana? Kita pikir itu ujung-ujungnya menimbulkan takut yang menggantikan iman. Ya. Yusuf takut. Bayangkan, ya. Dia harus mengambil istrinya. Malaikatnya langsung. Ya. Itu salah satu kata, jangan takut. Yang ada 365 kali ditulis di Alkitab. Satu hari kita bisa belajar. Nah itu salah satu jangan takutnya itu. Tuhan Yesus juga bilang, jangan takut. Ini aku. Takut itu yang mengusik iman kita. Tanpa iman kita nggak bisa tenang di depan Tuhan. Kita harus percaya. Karena besok Tuhan akan melakukan. Jadi Tuhan mau kita melihat besok. Jangan lihat sekarang. Besok Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan sudah janjikan di depan kita. Hari terbaik kita ada di depan kita. Bukan di belakang kita. Ada amin? Kita harus percaya keajaiban Tuhan menunggu kita. Kita makin dekat dengan keajaiban Tuhan. Amin. Jangan give up dengan impian-impian. Ya. Aduh, pastor, udah mau masuk 30 tahun, udah masuk 40 tahun, udah masuk 50 tahun, tapi mimpinya belum. Gak usah khawatir. Ya. Banyak kisah-kisah pengusaha. Ya. Bapak T.P. Rahmat, Yodo P. Rahmat, itu jadi profesional, ya, sampai jadi presiden direktur, presiden komisaris Astra, sampai dia umur 55 tahun baru punya PT sendiri. Tuhan, Tuhan pakai dia luar biasa, punya PT di umur 55 tahun baru jadi pengusaha. Akhirnya hari ini dia menjadi pengusaha yang lumayan sukses. Dipakai Tuhan. Ya. Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Itu pakai uang pensiunnya, dia beli truk bekas. Dan dia goreng ayam gorengnya di dalam truknya itu. Dia keliling. Setelah dia pensiun, umur 60 tahun, 55 tahun mungkin. Atau 60, 50, antara 55 tahun ke atas. Itu baru jadi sukses akhirnya. Ya, kita sampai hari ini makan makanannya. Kentucky Fried Chicken yang sangat enak. Ya. Jangan pernah putus asa karena besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Ya. Dikatakan bahasa Ibrani-nya itu adalah pala. Ya. Perbuatan yang ajaib, wonders, adalah pala. Ya, kayak persis kata pala, buah pala. Melebihi kemampuan manusia, sulit dimengerti oleh akal manusia, dan sangat sesuatu yang menakjubkan dan istimewa. Ya, marvelous. Awesome. Wonder. Tuhan mau kita ambil bagian dalam keajaiban dia. Kuncinya adalah sanctify yourself. Kuduskan dirimu. Yang paling mudah mengkuduskan diri adalah tenang di hadapan. Kenapa? Seperti perjamuan kudus tadi mengingatkan kita. Kita sudah ditebus. Kita di posisi sudah, bukannya belum. Kita di posisi telah, bukan di posisi dijanjikan. Kita sudah menerima janjinya. Ya, kita sudah disembuhkan. Kita sudah dilengkapi dengan buah Roh Kudus. Ya. Kesabaran nggak usah dicari, benihnya sudah ada di tubuh roh kita, jiwa kita. Tahukah Anda ketika kita mengkuduskan diri di hadapan Tuhan itu seperti menyirami benih Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu seperti benih di dalam hati kita. Benih sukacita sudah ada. Gak usah cari dari dunia. Sukacita tuh ada, udah ada di dalam hati kita. Benih kasih ada, sudah ditaruh Tuhan. Benih damai senjata sudah ada di hati kita. Dengan kita duduk tenang di hadapan Bapa itu seperti kita menyirami benih itu supaya tumbuh. Nah, buah Roh Kudus ini yang akan memampukan kita berubah secara karakter menjadi seperti Kristus. Ketika karakter kita sudah berubah seperti Kristus, kita dimampukan dan disiapkan. Nggak cuma mampu, tapi siap untuk menanggung panggilan yang disediakan Tuhan untuk kita. Tahukah Anda berkat yang berat, berkat yang besar memerlukan persiapan yang besar? Tahukah Anda kalau kita belum siap menerima berkat dari Tuhan, berkat itu bisa menjadi kutuk, berkat itu bisa memecah belah, berkat itu bisa menjadi kutuk, berkat itu bisa hilang begitu saja. Kalau kita tidak siap mengelola berkat ini. Nah, bagaimana kita siap? Kita bertumbuh seperti karakter Kristus. Dan Tuhan mau kita kudus istirahatnya. Ambil sabatnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, keajaiban selalu jadi bagian dari janjinya. Pala, ini kata Ibrani dari keajaiban. Pala, sesuatu yang tidak dipikirkan manusia, sesuatu yang sangat menakjubkan, itu sudah menjadi bagian dari janji Tuhan. Bagian kita adalah puji nama Tuhan dan bersyukur. Memuji nama Tuhan dan bersyukur itu seperti menopangkan, melebarkan telapak tangan untuk menerima berkat Tuhan yang kita harus terima dulu secara iman karena dijanjikan besok. Ya. Yusuf mengambil langkah iman karena 9 bulan lagi Maria baru lahir. Tapi dia harus terima hari ini. Terima, nggak mau ceraiin diam-diam. Dia harus jalankan. Amin. Haleluya. Ada empat tipe anak Tuhan di akhir zaman ini. Ada yang nggak bisa tenang. Ya. emang pada ujungnya dia nggak bisa tenang karena masih liar dan masih mengandalkan kekuatan diri dan masih muda, terpancing oleh godaan dunia. Dia nggak bisa tenang. Ya, anak Tuhan udah percaya, tapi nggak bisa tenang. Dia mau sibuk, jadi dia tenang kalau dia sibuk. Nangkep ya? Dia berasa nggak bersalah sama Tuhan kalau dia sibuk. Ada juga yang nggak mau istirahat. Karena kalau dia istirahat, dia harus terbuka sama Tuhan dan dia mulai melihat dirinya. Dia nggak mau. Aku oke-oke aja, dia nggak mau melihat apa yang kurang yang bisa diperbaiki dalam dirinya. Tapi ada juga anak Tuhan yang mengabaikan istirahat, ignore the rest. Ya. Dia mengabaikan, nggak perlu waktu teduh sama Tuhan. Aku ke gereja, aku ikut cell group. Tapi saudaraku sangat-sangatlah membantu ya. Cilidia juga tahu, kita juga, kalau Cilidia lebih sering pagi, kalau Pastor lebih sering sebelum tidur. Ya, kita komit baca firman Tuhan, ambil waktu teduh. Itu penting sekali. Disitulah kita diingatkan kepada Tuhan. Jangan kita mengabaikan istirahat yang ketiga. Yang keempat, menyalahgunakan istirahat. Ini yang lebih parah lagi. Ya, menyalahgunakan istirahat, istilahnya dia pakai waktu istirahat itu sebagai sesuatu yang melarikan diri dari kenyataan hidup. Ingat, waktu kita ke hadapan Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan masalah kita, dan kita percaya, Tuhan, aku care dengan masalah ini. Aku mau yang terbaik terjadi dalam jalan keluar sebagai masalah ini. Aku mau serahkan kepada Tuhan dan percaya penuh. Bukannya lari dari kenyataan. Ya, lari dari kenyataan itu apa? Dia anggap masalah itu nggak ada. Jangan. Masalah itu ada, harus dihadapi. Nah, jangan sampai jadi empat tipe anak Tuhan yang seperti ini di akhir zaman. Godaannya akan besar. Kita doa anak-anak kita mighty on earth, magnifying God in their life. Ya, kita doakan anak-anak kita perkasa di dunia ini dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita ingat Tuhan juga memberkati hari kudus itu, ya, Kejadian 2 ayat 3. Ya, di hari ketujuh di karya penciptaan Tuhan, di Kejadian 2 ayat 3 dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Ya. God bless the Sabbath, hari ketujuh itu. Dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti, God rested dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan saja masuk dalam peristirahatan dari karyanya. Kita juga perlu ambil waktu diingatkan kembali bahwa saya ini sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Nggak peduli betapa banyak panah-panah yang dilemparkan iblis ke dalam diri kita. Perlakuan tidak adil, perlakuan yang tidak baik, yang dilemparkan dunia kepada kita. Godaan untuk kita patah hati, godaan untuk kita terluka, ya. Tapi kita bawa di hadapan Tuhan, kita kuduskan. Di situ dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh. Tuhan memberkati waktu teduhmu. Tuhan memberkati ketika engkau menguduskan waktumu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati waktu jedahmu, waktu istirahat rohanimu. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan beristirahat. Kita yang menikmati keajaiban dunianya. Kita yang diberkati dan dikuduskan Tuhan lewat istirahatnya Tuhan. Tuhan mau kita mengingat Sabat, melakukan Sabat, dan benar-benar masuk dalam Sabat itu. Ya. Tuhan mau kita ingat akan Sabat itu. Yuk kita lihat firman-Nya sebagai penutup di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ya. Mengingat Sabat, ya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabatnya Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengudus. Tuhan mau ada waktunya dalam hidup kita. Kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Istirahat. Jangan terus-terus mikirin pekerjaan yang gak akan selesai-selesai. Yang kedua, Tuhan juga mau kita menjaga, menghormati hari Sabat. Again, dalam firman Tuhan, ya, di Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Awalnya sama juga, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga, sebab haruslah kau ingat. Baik-baik, ya, ingat. Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Karena disitulah Tuhan yang bekerja, engkau yang beristirahat. Tuhan mau ingatkan kamu tenang. Yang membawa kamu dari Mesir itu Tuhan. Yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal itu Tuhan. Ya, baik kita bekerja keras. Baik kita berencana untuk masa depan. Baik kita menjaga keterampilan kita. Baik. Tapi untuk baik di hadapan Tuhan, kita juga perlu duduk tenang di hadapan Tuhan. Seperti Maria duduk tenang di bawah kaki Tuhan Yesus. Yang terakhir, berusaha keras untuk benar-benar masuk, nggak cuma ingat, tapi masuk ke dalam istirahat Tuhan. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Ibrani pasal 4, 9 ayat 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya itu juga, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tuhan mau melindungi berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita dengan masuk ke dalam waktu tenangnya Tuhan. Menghargai harinya Tuhan. Hari Minggu, jadikan hari kesempatan untuk kita dekat kepada Tuhan lewat ibadah, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, lewat mendoakan satu sama lain, ya, berinteraksi. Oh, ingat, walaupun misalnya kita jauh di kata, kita ingat orang tua kita, kita telepon mereka. Kita ingat anak kita jauh, ada Jason di Scotland, istri saya akan teleponin. Ya, kita lakukan, kita observe, sampai menguduskan hari istirahatnya bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Penutupnya kali ini dari kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Ya. Yesaya 58 dari 13 sampai 14. Ini janji Tuhan. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka dengan baik-baik ya ayat 14-nya Yesaya 58, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. The joy of the Lord datang dari Tuhan. Kamu akan bersuka cita karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini janji langsung dari Tuhan. Tuhan mau ketika kita masuk memprioritaskan pekerjaan Tuhan, memprioritaskan waktu bersama Tuhan, waktu teduh bersama Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan bawa kita seperti kita naik kendaraan kemenangan. Ya. Kita di Jogja waktu itu liburan sering kali nyewa mobil. Ya. Itu lihat pemandangan, ya, menikmati. Ada yang di pantai, ada yang di gunung. Ya. Tapi intinya kita menikmati. Ya, dibawain oleh mobilnya. Ada yang nyetir sendiri, ada yang disetirin. Ya. Di situ kita akan ketemu sukacita. Di situ dikatakan kita akan berkemenangan. Di situ dikatakan kita akan makan dari milik pusaka Yakub. Artinya apa? Ya, ada berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Apapun kesetiaanmu sepanjang ini, Gereja FLF telah masuk ke tahun 11. Ini tahun ke-11. Ya. Apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu nggak akan sia-sia. Ya. Tuhan akan janjikan hari besok, di mana Tuhan akan limpahkan sukacita yang berlimpah. Dan engkau akan dibuat Tuhan melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Artinya apa? Tuhan akan pakai kita menjadi kepala, bukan ekor naik, tidak turun. Saudara akan menjadi terang yang semakin terang dan garam yang semakin menggarami komunitas saudara. Amin. Kita akan dipakai Tuhan lebih lagi. Karena kita menghargai Sabatnya Tuhan, hari istirahatnya Tuhan. Yaitu hari yang mulia. Hari kenikmatan Tuhan kita hargai. Amin. Kita mau belajar bulan Agustus ini meluangkan waktu untuk mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang dijanjikan Tuhan di hari esok dengan masuk dalam waktu teduh, waktu kudus kita, hari kenikmatannya Tuhan, hari yang mulia dengan tidak melulu mengurusi urusan kita yang di dunia, tapi mau fokus pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur hari ini kami belajar keajaiban perbuatan yang tak menakjubkan menunggu kami di hari esok kami. Tapi hari ini Tuhan mau kami mengambil langkah iman yang mengalahkan ketakutan. Untuk kami mau menjaga hati kami. Kadangkala kami pulang kerja, kadangkala dunia melemparkan tuduhan, panah-panah, ketidakadilan kah? Atau ketidakenakan, ketidaksukaan kami kah? Karena ketidakpuasan kami kah? Dunia melemparkan kami dengan tantangan demi tantangan, badai demi damai. Tapi kami mau mengambil langkah iman bahwa kami mau mengkuduskan. Setiap minggunya kami kuduskan satu hari. Setiap hari kami mau kuduskan bagian-bagian dari jamnya untuk kebaikan Tuhan. Mengingat, ingat bahwa Tuhan mau kami menguduskan waktu kami. Mengingat-ingat janji Tuhan yang hidup kami. Karena Tuhan telah menjanjikan kemenangan, kami boleh bersantap dengan apa yang telah Tuhan sediakan di rumahnya. Tuhan mau pakai kami lebih lagi. Kami mau, Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Ajak kami mencintai waktu teduh kami di bawah kakimu. Seperti Maria yang menguduskan waktunya bersamamu. Ajar kami Tuhan tidak mau kontang-panting berusaha mengupayakan kelayakan kami untuk mendapat berkat dari Tuhan. Karena semuanya telah diberikan kepada kami. Ketika kita mau masuk menghargai hari Sabat itu, hari kudus itu. Kunci dari kami boleh menerima keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah percaya dan mengangkat doa kami dan mengaminkan setiap janji firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan.